Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Pagi hari ini ana bersama teman-teman ingin kembali mendistribusikan mushaf Al-Qur'an ke beberapa pesantren, amanah dari para donatur. Jadi sambil kita melanjutkan pelajaran tentang madhab Syafi'iyah, dan kita akan membahas tiga profil ulama, meskipun mungkin anak nggak bahas secara lengkap, tapi sesuai dengan tema, yaitu ijtihad. Ini para ulama Syafi'iyah yang mana mereka adalah mujtahid pada abad ke-7 sampai ke-9 Hijriah. Ada tiga nama besar yang akan kita bahas sedikit di sini. Yang pertama adalah Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id. Beliau adalah mujtahid pertama yang akan kita bahas, meskipun bukan sebagai mujtahid mutlak ya, pada abad ke-7 Hijriah. Kemudian yang kedua adalah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah pada abad ke-8 ya, atau akhir abad ke-8. Kemudian yang ketiga adalah Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah. Yang pertama, Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id, beliau adalah orang Mesir ya, lahir di daerah Manfalut ya, Al-Manfaluti, dan beliau merupakan seorang Malikiyah. Jadi di awal belajarnya Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id ini beliau belajar hadis, kemudian beliau belajar fikih baik secara usul ataupun furu', fikih mazhab Malikiyah. Nah, di sini menarik. Setelah beliau menguasai mazhab Malikiyah, beliau belajar kepada Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam ya. Kepada Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam, dan kita sudah bahas sebelumnya bahwasanya Izzuddin bin Abdissalam ini merupakan salah seorang ulama Syafi'iyah yang juga gencar ya untuk menyerukan ijtihad, terutama ijtihad yang didasari dengan maqasid syariah atau maslahah, sebagaimana dalam kitab beliau yaitu Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Kemudian di antara yang unik di sini yang akan kita bahas adalah di mana Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id itu ketika belajar kepada Izzuddin bin Abdussalam bukan seorang anak kecil ya, bukan seorang yang masih kosong ilmunya, akan tetapi beliau adalah seorang ulama juga gitu. Jadi dia sudah menguasai fikih Malikiyah baik secara usulnya ataupun furu'nya. Kemudian datang kepada Izzuddin bin Abdussalam, terjadi diskusi di sana sehingga Izzuddin bin Abdussalam bisa untuk merubah Ibnu Daqiq Al-Id dari yang awalnya bermadzhab Malikiyah menjadi bermadzhab Syafi'iyah. Nah, ini menarik gitu. Jadi berpindahnya atau Izzuddin Ibnu Daqiq Al-Id ketika dia memilih madzhab Syafi'iyah itu bukan karena dia didoktrin begitu saja kosong kemudian diisi madzhab Syafi'iyah akhirnya bermadzhab Syafi'iyah, enggak. Tapi benar-benar berdasarkan qanaah, berdasarkan kepuasan dan berdasarkan diskusi. Ya, karena beliau sebelumnya sudah menguasai mazhab Malikiyah. Kemudian ketika bertemu dengan Izzuddin bin Abdussalam, ya diskusi. Nah, ini juga menunjukkan kehebatan Izzuddin bin Abdussalam dalam berdiskusi ya, sehingga bisa meyakinkan Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id untuk berpindah dari mazhab Malikiyah menjadi bermadzhab Syafi'iyah. Nah, setelah beliau bermadzhab Syafi'iyah, beliau tidak tinggalkan mazhab Malikiyah 100%, enggak. Ya, beliau tetap melakukan perbandingan, dan ini istimewanya Ibnu Daqiq Al-Id. Jadi beliau bukan fanatik murni kepada mazhab Syafi'iyah, enggak. Bahkan beliau menulis buku-buku berdasarkan kedua mazhab tersebut, baik itu mazhab Malikiyah ataupun mazhab Syafi'iyah. Kemudian di antara buku-buku beliau yang luar biasa, yang masya Allah kalau antum baca ya buku ini, antum akan temukan bagaimana nafas ijtihad yang ada pada Ibnu Daqiq Al-Id itu sangat kuat sekali. Bahkan sebagian masyayikh kami seperti Dr. Adil Matrudi hafizahullah taala, beliau mengatakan bahwa membaca satu lembar dari kitabnya Ibnu Daqiq Al-Id, yaitu Ihkamul Ahkam, Syarah Umdatul Ahkam, itu sama seperti kita membaca 10 lembarnya Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, jadi guru kami dulu waktu kami belajar di kelas, ya, ketika kita membahas tentang kitab-kitab Takhrijul Furu' 'alal Usul, beliau mengatakan seperti itu. Jadi kalau antum sudah pernah menghatamkan Ihkamul Ahkamnya Ibnu Daqiq Al-Id, artinya antum punya dasar ilmu yang kokoh, ya, terutama ilmu usul fikih, ilmu hadis, dan juga ilmu fikih. Karena memang buku ini buku yang sangat kuat, ya, usul fikihnya kental sekali, ya, pembahasan-pembahasan tentang perbandingan mazhab juga kental sekali. Jadi kalau antum pengen melihat bagaimana sebuah hukum itu disimpulkan oleh para ulama, antum bisa lihat contohnya kitab Ihkamul Ahkam yang ditulis oleh Ibnu Daqiq Al-Id. Ana bilang tadi ditulis, ini sebenarnya enggak juga, ya, karena beliau enggak nulis buku ini. Yang beliau lakukan adalah mendikte. Jadi ada seorang wazir namanya Ibnul Athir. Ibnul Athir ini bukan Ibnul Athir yang kitab Nihayah fi Ghoribil Hadis, yang itu beda lagi. Kalau Ibnul Athir yang terkenal itu, yang punya kitab Nihayah fi Ghoribil Hadis, itu ada 3 bersaudara namanya Ibnul Athir semua, karena bapaknya nisbah kepada orang tuanya. Dan 3-3 ulama, ya, ada yang ahli bahasa, ahli sejarah, kemudian ada yang ahli hadis. Nah, itu beda lagi, ya, 3 bersaudara Ibnu Athir. Nah, jadi Ibnu Athir yang ini adalah muridnya Ibnu Daqiq Al-Id. Nah, dia itu pengen belajar agama. Kemudian beliau mulai dengan kitab hadis, ya. Kitab hadis yang dia pilih ketika itu adalah kitab Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, dan beliau adalah seorang Hambali. Ada sekitar 500 hadis kurang lah di situ, ya. Kemudian beliau cari siapa nih ulama yang kira-kira bisa mensyarah Umdatul Ahkam, ya, dengan teliti, dengan baik, ya, bisa menyimpulkan hukum-hukumnya. Akhirnya beliau belajar kepada Ibnu Daqiq Al-Id dan didiktekan oleh Ibnu Daqiq Al-Id satu hadis per satu hadis sampai dicatat semuanya oleh Ibnu Al-Athir, dan jadilah kitab Ihkamul Ahkam, Syarah Umdatul Ahkam. Nah, jadi itu, ya, memang kitab ini sangat kuat sekali. Jadi antum perlu banyak pondasi dulu sebelum baca kitab ini. Kemudian di dalam kitab itu antum bisa temukan nanti setiap hadis disyarah oleh Ibnu Daqiq Al-Id, ya, sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu usul fikih. Jadi beliau tidak langsung menyebutkan mazhab Syafi'i begini, ya, enggak. Jadi beliau kelihatan di situ, beliau adalah seorang yang mumpuni, yang bisa membahas hadis langsung pakai ilmu usul fikih, gitu. Kemudian beliau simpulkan hukum yang menurut beliau rajih, menurut beliau kuat, setelah beliau memaparkan pendapat-pendapat para ulama mazhab, baik dari mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, ataupun mazhab-mazhab yang lain, ya. Tentunya Syafi'iyah dan Malikiyah paling diutamakan di situ karena memang beliau menguasai kedua mazhab tersebut. Baru kemudian setelah beliau memaparkan semuanya, beliau akan menyebutkan, ya, pilihan yang beliau pilih. Jadi kitab ini luar biasa. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ada, ya, sebagian ulama Syafi'iyah juga yang masih memegang kuat, ya, tentang ijtihad. Ya, kemarin kita katakan bahwasanya sebagian metode penulisan tidak menggunakan metode ijtihad seperti Imam Syafi'i, dan ada yang mengatakan bahwa, nah, itu kan memang buku-buku untuk pemula. Bukan, memang orang-orang ini seperti itu, ya. Tapi bukan berarti semua ulama Syafi'iyah tidak punya nafas ijtihad, enggak. Itu sebagian, ya. Sebagian ada, sebagian enggak. Bukan berarti juga buku-buku yang tidak mencantumkan metode ijtihad itu tidak bermanfaat, enggak. Ternyata kita juga bisa belajar tentang mazhab, tentang akwal-akwal yang ada di dalam mazhab, pendapat-pendapat ulama mazhab tersebut, ya, dari buku-buku yang seperti itu tadi, ya. Kalau dari buku-buku ijtihad malah jarang, ya, disampaikan mazhab-mazhab atau akwal ulama dalam satu mazhab. Yang kedua adalah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani ini, ya, luar biasa. Nah, beliau adalah seorang ulama yang lahir di Kairo, ya, di Mesir. Kemudian beliau ini rahimahullah adalah seorang ulama yang basicnya hadis, dan ilmu beliau ini mencakup hampir semua ilmu hadis dan fikih. Itu sangat kelihatan, ya, dalam kitab beliau Fathul Bari. Nah, Di antara jasa Ibnu Hajar al-Asqalani bagi madhab Syafi'iyah adalah kitab beliau At-Talkhis al-Habir fi takhriji ahadithir rafi'il kabir. Jadi kitab At-Talkhisul Habir itu adalah kitab takhrij hadis. Beliau mentakhrij semua hadis yang ditulis oleh Al-Imam Ar-Rafi'i dalam kitab beliau Syarah Al-Wajiz atau yang dikenal dengan Asy-Syarhul Kabir. Nah, di situ ditakhrij semua oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan ya, sekarang alhamdulillah semua kitab dari semua mazhab ya, kitab fikih maksud ana, itu sudah ada takhrijnya ya. Sudah ada takhrijnya. Di antaranya di mazhab Syafi'i ya, yang mentakhrij adalah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di mazhab yang lain ya, ada ulama'nya masing-masing. Insyaallah akan kita bahas pada video khusus insyaallah masalah itu. Dan di antara yang mentakhrij adalah Syekh Al-Albani rahimahullahu taala ya, yang melengkapi silsilah ini. Dan itu beliau sampaikan pada Muqaddimah Irwaul Ghalil. Ya, kenapa beliau menulis itu? Karena untuk melengkapi takhrij kitab-kitab fikih mazhab ya. Itu Syekh Al-Albani juga punya perhatian kepada fikih mazhab ya, tapi terutama di sisi takhrij hadisnya. Nah, di sisi lain kitab beliau Fathul Bari, ini orang yang baca kitab ini ya akan betul-betul melihat bagaimana Ibnu Hajar Al-Asqalani ini adalah orang yang punya nafas ijtihad yang sangat kuat. Karena beliau membahas setiap hadis ya, bukan langsung dengan aqwal mazhab, enggak, tapi beliau paparkan kepada usul fikih dulu, qawaid fikihah dulu, kemudian baru beliau bawakan mazhab. Bahkan kadang-kadang beliau menguasai bukan hanya mazhabnya Syafi'i ya, empat mazhab itu enggak, bahkan mazhabnya para sahabat juga beliau kuasai, sehingga mungkin yang tidak pernah kita dengar di mazhab ya, yang selama ini beredar, itu akan disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan beliau itu keren sekali. Kalau ulama lain mengatakan ini enggak ada dalilnya, oh belum tentu Ibnu Hajar bisa membawakan dalil, karena yang beliau pelajari bukan hanya buku yang dicetak, tapi juga manuskrip ya. Manuskrip buku yang belum dicetak beliau sudah hafal, dan beliau sering kali meriwayatkan hadis-hadis dari guru-guru beliau dengan metode wijadah ya. Wijadah itu dia nemu manuskrip di perpustakaan gurunya, kemudian ya beliau riwayatkan di dalam Fathul Bari atau beliau sebutkan riwayatnya. Jadi kalau diskusi dengan Ibnu Hajar itu beliau nafasnya panjang sekali ya, karena memang hadis-hadis yang beliau hafalkan sangat banyak, bukan hanya yang dicetak ketika itu atau disalin atau beredar, tapi manuskrip-manuskrip juga beliau kuasai. Ini luar biasa dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau adalah ya produk ulama besar ketika itu, guru-gurunya juga ulama besar seperti Al-Imam Ibnu Mulaqin. Ibnu Mulaqin juga punya kitab Syarah Sahih Bukhari ya, yaitu At-Tawdih ya, Syarah Jami' Sahih, itu Syarah Sahih Bukhari yang paling mudah untuk dipelajari, mirip seperti syarah-syarah hadis zaman sekarang. Kemudian ada Al-Imam Al-Bulqini ya, Al-Hafidz Al-Bulqini juga merupakan gurunya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, yang sering disebut juga di dalam kitab Fathul Bari. Nah, yang ketiga adalah Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Imam Suyuti ini beliau ya, tiga-tiga ulama tadi ya, semuanya menjadi qadi, bahkan kadang-kadang menjadi qadil qudah ya. Qadi jadi hakim besar ya, hakim yang paling besar di sebuah negara di Mesir dan di lain tempat juga. Nah, Al-Imam Suyuti ini ulama yang beliau ngomong sendiri ya tentang dirinya, beliau mengatakan waqad kamulat indi adawatul ijtihad. Beliau mengatakan dan sudah sempurna bagi saya kebutuhan-kebutuhan atau alat-alat untuk ijtihad saya sudah punya semua. Beliau itu ahli hadis ya. Beliau punya kitab Alfiyah Suyuti ya. Alfiyah Suyuti itu adalah 1000 bait tentang mustalah hadis ya. Beliau juga punya kitab hadis ya, Al-Jami' As-Sahih itu, Al-Jami' As-Saghir, Al-Jami' Al-Kabir, beliau punya. Beliau juga seorang ulama tafsir ya. Beliau punya kitab Ad-Durul Mansur fi At-Tafsir bil Ma'thur. Nah, itu juga kitabnya Imam Suyuti. Beliau juga ahli bahasa ya. Dia rujukan dalam masalah bahasa. Dia punya buku Al-Asbah wa Nadha'ir di Nahwu ya. Jadi kalau antum mungkin selama ini taunya Asbah wa Nadha'irnya Suyuti itu hanya di Qawaid Fiqhiyah, enggak, di Nahwu dia juga punya. Nah, di akhir hayat beliau, ketika beliau umur 40 tahun, beliau berhenti dari aktivitas semuanya dan beliau menyendiri menulis ya, menulis di tepian Sungai Nil, tinggal di sana, dan beliau dikasih hadiah oleh para umara, para pemerintah, beliau enggak mau, suruh keluar enggak mau, diundang oleh khalifah juga enggak mau. intinya beliau fokus nulis sampai menghasilkan 600 kitab. Nah, di antara bukti bahwasanya beliau ini adalah seorang mujtahid, meskipun bukan mujtahid mutlak, adalah buku beliau di mana beliau menulis kitab Ar-Raddu 'ala man akhlada ila al-ard wa jahila anna al-ijtihada li kulli 'asrin fard. Bantahan kepada orang ya yang hanya malas dan tidak tahu bahwasanya ijtihad itu adalah wajib di setiap masa. Nah, beliau menuliskan di situ ya, seandainya orang-orang di sini dikatakan bahwasanya ijtihad itu adalah fardu kifayah, itu akan sangat berat bagi mereka. Dan seandainya mereka tahu bahwasanya ada seorang ya, seandainya mereka tahu harus ada satu orang yang menjadi mujtahid ya, supaya umat Islam ini tidak berdosa dan keluar dari maksiat, maka mereka akan berat menerima itu semua. Jadi menurut beliau kalau enggak ada mujtahid, maka seluruh umat Islam berdosa. Ya, wallahu taala alam. Mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan pada video kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.